kita bermain. Hai main tepuk nyamuk, tanganmu yang kanan menepuk tangan kiriku. Mari kita bermain. Hai main tepuk nyamuk, tanganmu yang kiri menepuk tangan kananku. Coba ya. Makin lama makin cepat. Kini berhati-hati, marilah kita mulai. Janganlah jalan terlalu cepat, karena muka bisa berbahaya. Mari kita mulai. Hai main tepuk nyamuk, tanganmu yang kanan menepuk tangan kiriku. Mari kita mulai. Hai main tepuk nyamuk, tanganmu yang kiri menepuk tangan kananku. Biasa. Ayo cepat lah. Ya.